dalam surah Yasin ayat 12 digambarkan tentang optimisme orang-orang yang telah berbuat baik, bahwa setiap kebaikan akan menjadi sejarah mulia dalam hidupnya. Begitu juga sebaliknya, setiap keburukan akan menjadi masa lalu yang menyakitkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang telah mati itu, dan kami pula yang telah menuliskan semua apa yang pernah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang pernah mereka tinggalkan. Allah, jadi semua yang pernah kita kerjakan, semua bekas-bekas yang kita tinggalkan sesungguhnya tidak akan pernah hilang. Dia akan menjadi sejarah. Jika itu adalah kebaikan, wahai para pahlawan, meski kau telah gugur, tapi bekas-bekas kebaikanmu akan tetap hidup di mata orang yang hidup. Bagi orang-orang yang ingin meniti jalan kebenaran, ayat ini dan bekas-bekas yang ditinggalkan oleh orang-orang mulia, oleh para pahlawan, telah menjadi jelas bahwa jangan khawatir dengan semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Jika itu sudah sesuai dengan syariat Allah dan Rasul-Nya, jika kebaikan itu demi mendapatkan ridha Allah, dan itu kita lakukan semata-mata juga ikhlas karenanya, percayalah, itu akan menjadi bekas kebaikan yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh siapapun. Tapi sebaliknya, keburukan apapun yang kita lakukan, itu pasti akan menjadi masa lalu yang menyakitkan setelah kita dibangkitkan, karena semua sudah tertulis dan tidak ada yang bisa menghapusnya kecuali Allah sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.